Sangka-sangka engkau yang ku sayang mengkhianati cinta suciku ini. Betapa hancurnya hati ku rasakan, tulusnya cintaku kau anggap tak berarti. Oh, jangankan diriku, bumi pun turut bersedih, langit pun menangis, lautan pun berduka melihat diriku yang kau curangi. Tak disangka-sangka melihat diriku yang kau curang. Tak disangka-sangka